Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat fid din rahimakumullah, kaum muslimin, para pemerhati Rojak TV, juga radio Rojak, baik radio Rojak Cilengsi maupun radio Rojak Bogor, juga para pendengar setia radio Rojak Kendari di frekuensi 95.1 FM rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Di pagi hari yang berbahagia ini, dengan taufiknya kita dipertemukan kembali di majelis ilmu yang mulia, masih dalam pembahasan keutamaan dan kemuliaan ilmu, yang merupakan petikan dari kitab Miftahu dari Sa'adah, buah karya dari Al-Imam Al-Allamah Syamsuddin Abu Abdullah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Ya, kita masih membahas tentang segi-segi keutamaan dan kemuliaan ilmu. Saat ini kita akan melanjutkan membahas kitab yang sangat bermanfaat ini di Al-Wajhul Arba'un, segi yang ke-40, segi kemuliaan atau keutamaan ilmu yang ke-40. Talabul ilmi tariqul jannah. Menuntut ilmu adalah jalan menuju surga. Menuntut ilmu adalah jalan menuju surga. Taib. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala berkata, marwahu muslimun fi sahihihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan untuk mencari ilmu padanya, maka Allah akan mudahkan baginya untuk menempuh jalan menuju surga. Masya Allah. Ya, keutamaan ilmu yang sangat agung. Menuntut ilmu, menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah jadikan itu sebagai sebab untuk dimudahkannya seorang hamba menempuh jalan menuju surga. Ini menunjukkan kepada kita bahwa ilmu itu memang ada jalan yang ditempuh, ada upaya untuk mendapatkannya. Makanya kita diperintahkan untuk belajar. Untuk belajar dari petunjuk yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahyu, Al-Qur'an atau hadis-hadis yang sahih, yang kemudian diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Di dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berceramah di hadapan para sahabat, beliau mengatakan, "Liyuballighi syahidu minkumul ghaiba." Hendaknya orang yang hadir di antara kaum menyampaikan kepada yang tidak hadir. Ini merupakan jalan menuntut ilmu setelah mereka belajar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disampaikan kepada generasi yang datang setelahnya sampai di zaman kita. Inilah jalan menuntut ilmu. Inilah mengupayakan agar menempuh jalan menuntut ilmu yang disebutkan di hadis ini akan dibalas, ya, untuk Allah mudahkan bagi hamba ini jalan menuju surga. Baik, kita baca penjelasan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala tentang ayat ini, tentang hadis ini. Wa qad tadhahara asy-syar'u wal qadaru ala annal jazaa'a min jinsil amal. Sungguh telah jelas dalil-dalil dalam syariat dan juga ketentuan takdir yang Allah berlakukan pada setiap hambanya, bahwa yang namanya balasan itu adalah sesuai dengan perbuatan. Ya, balasan yang Allah berikan adalah dari jenis perbuatan manusia sendiri, balasan yang setimpal. Fakama salaka tariqan yatlubu fihi hayata qalbihi wa najatahu minal halak, maka sebagaimana seorang hamba, dia menempuh jalan ketika menuntut ilmu. Dia menempuh jalan untuk mencari kehidupan hatinya, untuk mencari keselamatan, sebab keselamatan dirinya dari kebinasaan. Ya, ini yang dicari oleh penuntut ilmu. Niat ini adalah niat yang ikhlas dalam menuntut ilmu, untuk memperbaiki hatinya, menghidupkan hatinya, dan mencari sebab keselamatan. Karena banyak godaan-godaan yang akan menyimpangkan manusia dari jalan yang lurus. Karena jalan yang dipimpin oleh syaitan lebih banyak jumlahnya. Kita sudah ketahui hadis yang sahih dalam masalah ini, bahkan ayat Al-Quran menunjukkannya. Jalan keselamatan cuma satu. Maka siapa yang menempuh jalan ini berarti dia ingin menghidupkan hatinya, mencari sebab keselamatan dirinya dari kebinasaan. Maka apa balasannya? Salakallahu bihi tariqan yuhassilu lahu dhalik, maka Allah mudahkan baginya, perjalankan dia di jalan yang dia akan mencapai tujuannya tersebut. Ya, menghidupkan hatinya, menyelamatkan dia dari kebinasaan, artinya jalan menuju surga. Subhanallah, inilah jalan ilmu. Ya, makanya nanti kita akan baca atsar yang sahih dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, ketika mensifati manusia itu hanya tiga. Pertama, alim, orang yang berilmu. Alimun Rabbani, orang yang berilmu dan mendidik manusia sesuai dengan ilmu yang benar. Yang kedua, wa muta'allimun ala sabilin najah, orang yang menuntut ilmu yang selalu berada di atas jalan keselamatan, selalu mengikuti jalur yang menyelamatkan dia dari kebinasaan. Inilah penuntut ilmu. Makanya ilmu kalau kita tuntut dengan benar, dengan niat yang ikhlas, maka akan membawa kita kepada surga. Ilmu akan membimbing kita dalam perjalanan kita untuk meluruskan niat yang tadinya salah, untuk membenarkan amal-amal yang tadinya masih jauh dari keikhlasan, jauh dari kekhusyuan. Karena semakin kita belajar ilmu, kita akan perbaiki iman. Semakin kita belajar ilmu, kita akan semakin membaca dan merenungkan kandungan Al-Quran. Bukankah ini merupakan sebaik-baik obat bagi penyakit hati? Maka inilah ilmu. Ya, ilmu kalau kita tuntut dengan benar, kita tempuh jalannya dengan niat yang ikhlas, maka itu merupakan sebab utama Allah akan memperjalankan kita untuk menempuh jalan menuju surganya. Nah, baik, insyaallah nanti kita akan semakin banyak membaca keterangan yang berhubungan dengan masalah ini, ya. Yang berhubungan dengan masalah ini, bahwasanya ilmu itu adalah sebab yang akan membimbing manusia untuk menempuh jalan menuju surga. Artinya, di dalam perjalanan yang menuntut ilmu, dia akan melakukan perbaikan-perbaikan dirinya, amal anggota badannya atau amal hatinya, yang dengan sebab itu Allah dekatkan dia dengan jalan yang lurus yang akan menyampaikan dia kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, taib. Al-wajhul hadi wal arbaun, segi yang ke-41. Segi yang berikutnya. Ahlul ilmi da'a lahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, orang yang berilmu didoakan kebaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat. Beliau berkata, "Anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam da'a liman sami'a kalamahu wa wa'ahu wa ballaghahu bin nadrati wa hiya al-bahjatu wa nadaratul wajhi wa tahsinuh." Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan kebaikan, mendoakan keutamaan yang besar bagi orang yang mendengarkan sabda beliau, menghafalnya, memahaminya, menghafalnya, kemudian menyampaikannya kepada orang lain. Ini jalan apa? Jalan menuntut ilmu dan menyebarkan ilmu. Karena ilmu sumbernya mana? Sumbernya dari ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiap ayat Al-Quran, siapa yang menyampaikan kepada umat ini pertama kali setelah malaikat Jibril yang menurunkannya? Tentu Rasulullah SAW. Yatslu alaihim ayatihi, dialah yang membacakan kepada umatnya ayat-ayat Allah. Kemudian hadis-hadis Rasulullah SAW yang merupakan penjabar atau penjelas makna Al-Quran. Dalam hadis yang sahih riwayat Imam Abu Daud dengan sanad yang dinyatakan sahih oleh Syaikh Al-Albani rahimahullah ta'ala, Rasulullah SAW bersabda, ala wa inni utitul qur'ana wa mithlahu ma'ahu, ketahuilah sesungguhnya aku diberikan Al-Qur'an dan yang semisalnya bersamanya. Al-Qur'an diturunkan, kemudian Allah turunkan wahyu sebagai penjelas makna Al-Quran, itulah yang disampaikan di dalam hadis Rasulullah SAW. Ini didoakan karena mereka menjadi sebab tersebarnya kebaikan. Rasulullah SAW mendoakan kebaikan bagi orang yang mendengarkan ucapan beliau, sabda beliau, memahami dan menghafalnya, kemudian menyampaikannya kepada orang lain. Didoakan dengan apa? Bin nadroh. Dengan kecerahan, keindahan wajah, keelokan rupa. Wahiyal bahjatu. Nadroh ini adalah al-bahjah. Ya. Keindahan paras, keindahan rupa. Wa nadaratul wajh. Dan ya, jadi al-bahjatu keelokan rupa dan keindahan wajah serta tahsinuhu, ya, tahsin, keindahannya, kebaikan, kebagusan pada wajah. Nanti kita akan bahas di sini bahwasanya kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan seperti ini, karena ilmu agama itu, ilmu yang kita pelajari dari petunjuk Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, itu akan memperbaiki hati, menjadikan hati bercahaya, menjadikan iman itu indah perhiasan, yang itu pancarannya kalau kuat, semakin kuat akan terlihat pada wajah manusia. Kita akan bahas nanti penjelasan Ibnu Qayyim tentang masalah ini. Nah, baik. Fa fi Tirmidzi wa ghairihi min hadithi Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, ya, dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Nadzarallahu imra'an sami'a maqalati fa wa'aha." Wa hafizaha wa ballaghaha fa ruba hamil fikhin ila ma huwa afqahu minhu. Thalathun la yughallu alayhinna qalbu muslimin. Ikhlasul amali lillahi wa munasahatu a'immatil muslimin wa luzumu jama'atihim fa inna da'watahum tuhitu min waraihim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, semoga Allah mencerahkan, menjadikan elok, mengindahkan, menjadikan indah wajah seorang hamba yang mendengarkan ucapanku, mendengarkan sabdaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia memahaminya, menghafalnya. Memahaminya, kemudian dia menghafalnya, lalu menyampaikannya kepada orang lain. Maka bisa jadi orang yang membawa ilmu, dia menyampaikan kepada orang yang lebih berilmu darinya. Jadi dia berilmu, tapi dia menyampaikan kepada yang lebih tinggi lagi ilmunya, sehingga orang ini bisa mengambil kesimpulan lebih banyak, lebih luas. Thalathun, ada tiga perkara yang menjadikan hati seorang muslim tidak akan ada kedengkian padanya. Pertama, mengikhlaskan amal karena Allah semata-mata. Yang kedua, menasehati para pemimpin kaum muslimin dan berpegang teguh dengan jamaah mereka, tidak memberontak kepada pemerintah kaum muslimin. Ya. Jadi yang kedua, munasahatu a'immatil muslimin, memberikan nasihat kebaikan bagi pemimpin kaum muslimin. Dan yang ketiga, waluzumu jama'atihim, berpegang teguh dengan jamaah kaum muslimin. Selalu mengusahakan sebab-sebab yang menyatukan mereka, tentu di atas kebenaran, di atas petunjuk Allah dan Rasulnya. Karena sesungguhnya dakwah mereka, seruan mereka itu akan meliputi dari belakang mereka. Ya, ini akan menyatukan mereka dengan melingkupi mereka. Nah, ini adalah hadis riwayat At-Tirmidzi, juga disebutkan di dalam Musnad Imam Ahmad. Ya, kemudian Musnad Al-Humaidi, juga Sunan Ibnu Majah, Sahih Ibnu Hibban, dan sanatnya, hadis ini adalah sanatnya sahih. Bahkan hadis ini adalah hadis yang mutawatir, yang sangat banyak sahabat yang meriwayatkannya. Baik. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, wa rawa hadzal asla anin Nabi sallallahu alaihi wasallam Ibnu Mas'udin wa Mu'adzun wa Mu'adz ibn Jabal wa Abu Darda wa Jubair ibn Mut'im wa Anas ibn Malik wa Zaid ibn Thabit wa Nu'man ibn Bashir. Asal riwayat hadis ini, ya, doa tadi, doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecerahan wajah, keindahan rupa tadi, diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh banyak sahabat, Ibnu Mas'ud, ya, Mu'adz bin Jabal, Abu Darda, Jubair ibn Mut'im, Anas bin Malik, Zaid bin Thabit, An-Nu'man ibn Bashir radhiyallahu taala anhum. Hadis yang mutawatir, sangat banyak jalurnya. Nah, Qala Tirmidzi, wa Tirmidzi berkata, hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu hadisun hasan. Wa hadis Zaid bin Thabit hadisun hasan. Jadi banyak sahabat radhiyallahu taala anhum yang meriwayatkannya. Kata Imam At-Tirmidzi, hadis riwayat Ibnu Mas'ud adalah hadis yang hasan, hadis yang baik. Juga hadis Zaid bin Thabit adalah hadis yang hasan. Nah, wa akhraj al-Hakim fi sahihihi hadis Jubair bin Mut'im wa Nu'man bin Bashir. Kemudian Al-Hakim di dalam kitab Mustadrak mengeluarkan dari riwayatnya Jubair bin Mut'im, sahabat Jubair bin Mut'im dan Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhuma, dan Imam Al-Hakim mengomentari di hadis setelah membawakan riwayat Jubair bin Mut'im ala syartil Bukhari wa Muslim. Hadis ini sahih berdasarkan syaratnya Bukhari dan Muslim. Subhanallah. Ini keutamaan yang sangat besar bagi orang yang menyebarkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kalangan, di tengah-tengah umat ini. Walau lam yakun fi fadlil ilmi illa hadha wahdahu lakafa bihi syarafan. Seandainya tidak ada keutamaan ilmu, tidak ada keutamaan menuntut ilmu sunnah, menyebarkannya kepada umat, cuman ini hadis ini saja, cuman hadis ini satu-satunya, seandainya tidak ada yang lain, maka ini cukup sebagai kemuliaan. Subhanallah. Bagaimana di sini Nabi SAW mendoakan kebaikan bagi orang yang mendengarkan ucapan beliau dan menyebarkannya setelah memahami dan menghafalnya. Ya, seandainya tidak ada keutamaan ilmu kecuali hadis ini saja, maka ini cukup untuk menunjukkan keutamaannya, kemuliaannya. Fa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam da'a liman sami'a kalamahu wa wa'ahu wa hafidhahu wa ballagahu. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan orang yang mendengarkan ucapan beliau, kemudian memahaminya, menghafalnya dan menyampaikannya. Ya, ini menunjukkan kepada kita ini doa kebaikan. Sebagian dari ulama salaf bahkan ada yang mengatakan ya, ma min rajulin yatlubul hadith illa wa fi wajhihi nadhrah. Tidak ada seorang pun yang mempelajari ilmu sunnah Rasulullah SAW kecuali akan terlihat pada wajahnya keindahan, keelokan rupa. Karena pengaruh dari doa yang didoakan oleh Rasulullah SAW, tentu doa beliau adalah doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, baik. Di sini juga ada penjelasan dalam hadis ini. Wahadhihi hiya maratibul ilmi. Empat perkara yang disebutkan di hadis ini, inilah tahapan-tahapan dalam menuntut ilmu. Tahapan-tahapan dalam menuntut ilmu. Jadi ketika kita menuntut ilmu, kita ikuti tahapan ini. Kalau kita ingin berhasil dalam menuntut ilmu, inilah tahapan atau tangga-tangga menuntut ilmu yang benar sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah SAW di hadis sahih ini. Baik, kita lihat. Awaluha wa thaniha, tahapan yang pertama dan kedua. Sama'uhu wa akluhu, mendengarkan dan memahami. Jadi tidak hanya mendengarkan kemudian tanpa faham. Apa yang mau disampaikan nanti kalau tidak faham? Ya, mendengarkan dan memahaminya, memikirkannya atau memahaminya. Fa idza sami'ahu wa'ahu bi qalbihi ay aqalahu wastaqarra fi qalbihi kama yastaqirru asy-syai'u alladhi yu'a fi wi'aihi wala yakhruju minhu. Kalau seorang itu telah mendengarkan dengan telinganya, kemudian dia memahami dengan hatinya, menyimpan di dalam hatinya, ya, wa'ahu artinya aqalahu, memikirkannya, sehingga pengetahuan yang didengarnya itu bisa menetap di dalam hatinya sebagaimana sesuatu yang ditempatkan di dalam wadahnya, dia menetap di situ dan tidak akan keluar darinya. Ya, sesuatu yang misalnya kita letakkan di botol, kita tutup, maka dia menetap di situ, tidak keluar darinya. Wa kadzalika akluhu huwa bimanzilati aklil iri wadabati wa nahwiha hatta la tasruda wa tadhhab. Demikian pula dikatakan akluhu, akal, ya, aqala ya'kilu, iqal, itu adalah ikatan dalam bahasa Arab untuk mengikat. Ya, maka dari kata ini diambil akluhu, artinya kedudukannya seperti orang yang mengikat untanya atau hewan tunggangannya. Ini adalah tali untuk mengikat hewan tunggangan, unta atau yang lainnya, atau yang semakna atau yang semacam itu, supaya dia tidak lari, ya, supaya dia tidak pergi, maka diikat, ditambatkan, diikat. Walihada kana al-wa'yu wal aqlu qadran zaidan ala mujarradi idrakil ilmi. Oleh karena itulah yang namanya al-wa'yu, memahami, memikirkan, ini adalah sesuatu yang lebih dari sekedar idrakul ma'lumat, bisa mencapai pengetahuan tersebut atau bisa mendengarkan ilmu. Orang mendengarkan sesuatu, ada yang sekedar dengar, mungkin dia gak konsentrasi, atau orang yang pemahamannya agak susah paham pengetahuannya, tapi tidak paham. Ini beda. Di sini maksudnya adalah setelah kamu dengarkan, coba pahami dengan baik. Apalagi Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kan dipermudah untuk kita pelajari. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Sungguh telah kami mudahkan Al-Qur'an sebagai peringatan. Apakah ada orang yang mau mengambil pelajaran darinya? Nah, jadi ini dimudahkan. Kita dengarkan, kita fahami agar kita bisa simpan di hati kita. Baik, al-martabatu ats-tsalitsatu, kemudian tingkatan yang ketiga, tahapan yang ketiga, ta'ahuduhu wa hifdhuhu hatta la yansahu fayadhhab. Ya, ta'ahuduhu wa hifdhuhu, berusaha menjaga dan menghafalnya supaya tidak dilupakan sehingga hilang ilmu tersebut. Menjaga dan menghafalnya supaya tidak hilang, tidak dilupakan sehingga hilang ilmu tersebut. Ya, jadi dipahami dulu. Karena kalau kita memahaminya, kita akan mudah hafal. Beda kita menghafal sesuatu yang kita tidak paham dengan yang kita paham. Ya, kalau ada pemahaman, itu akan memudahkan kita ketika kita butuh ingat. Otak kita mengingatkan kita kepada, atau pikiran kita mengingatkan kita kepada apa yang kita pahami, sehingga mudah kita menghafalnya atau mengulanginya dengan lisan kita. Nah, al-martabatur rabi'atu, kemudian tingkatan yang keempat, tablighuhu wa batsuhu fil ummati liyahsula bihi thamratuhu wa maqsuduhu. Menyampaikan dan menyebarkannya kepada umat, di tengah-tengah umat ini, supaya tercapai buah dan tujuannya. Apa tujuannya ilmu diturunkan? Agar orang faham. Bagaimana cara difaham? Ya, setelah kita dengarkan, sampaikan kepada yang lain. Sebarkan di umat ini. Wa huwa batsuhu fil ummati. Ya, tujuannya adalah untuk disebarkan ilmu ini di tengah-tengah umat ini. Fa huwa bimanzilatil kanzil madfuni fil ardi alladhi la yunfaqu minhu. Wa huwa mu'arradun lidh-dhahabi. Lidh-dhahabihi fa innal ilma ma lam yunfaq minhu wa yu'allam fa innahu yushiku an tadhhaba an yadhhaba fa idza unfiqa minhu nama wa zaka 'ala al-infaq. Maka ilmu ini kedudukannya seperti kanz, perbendaharaan harta, harta yang tertimbun di dalam tanah, seperti harta karun yang tersimpan di dalam tanah, tertimbun dalam tanah, yang tentu tidak akan tidak dibelanjakan, disimpan saja, ya. Maka mu'arradun, maka akan, ya, beresiko, sebentar lagi akan hilang. Lama-lama juga dia akan hancur, dia akan dimakan binatang-binatang yang akan merusak, menghancurkannya dalam tanah. Ya, maka ilmu itu kalau tidak diinfakkan, tidak diajarkan, tidak disebarkan, tidak diinfakkan, tidak diajarkan kepada orang lain, maka lama-kelamaan, sebentar lagi dia akan hilang. Dia akan segera berlalu. Kalau diinfakkan, disebarkan, diajarkan kepada orang lain, maka inilah yang akan menjadikan ilmu itu tumbuh, zaka berkembang, karena diinfakkan, karena diajarkan kepada yang lain. Subhanallah, inilah empat tingkatan. Maka perhatikan, ini diajarkan oleh Nabi SAW. Begini caranya kalau kita ingin menyampaikan ilmu. Kita dengarkan dulu, kemudian kita berusaha memahaminya. Makanya kalau tidak paham, bertanya. Supaya tidak ada yang salah, atau tidak ada hal yang terlewat dari upaya kita agar bisa menyimpan ilmu tersebut, memahaminya dengan benar, menyimpan di hati kita. Baru kemudian kita berusaha menghafalnya, setelah itu kita menyampaikannya kepada yang lain. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, faman qama bihadihil maratibil arba'i dakhala tahta hadihid da'wati annabawiyatil mutadhamminati li jamalil zahiri wal batin. Barang siapa yang menunaikan empat tahapan ini, tingkatan yang empat ini, ya, maka dia akan masuk ke dalam doa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW ini, yang di dalamnya terkandung doa kebaikan untuk lahir dan batin manusia. Fa inna nadrata hiya al-bahjatu wal-hasanu alladhi wal-husnu alladhi yuksahu al-wajhu min atharil imani wabtihajil batini bihi wa farihil qalbi wa sururihi waltidadihi bihi. Karena yang namanya nadrah tadi, semoga Allah mengelokkan rupa atau mencerahkan wajah. Nadrah itu, kecerahan, keelokan rupa. Ini maksudnya adalah al-bahjah tadi, keindahan atau kecerahan yang meliputi wajah manusia karena bekas atau pengaruh dari keimanan yang ada di hatinya, kegembiraan di dalam batinnya, ya, kesenangan hati di dalam batinnya, dan kenikmatan yang dirasakan dengan iman tersebut. Jadi doa Nabi SAW ini ternyata adalah doa untuk kebaikan lahir batin seseorang. فَتُظْهِرُ هَذِهِ الْبَهْجَةُ وَالسُّرُورُ وَالْفَرَحَةُ نَظَارَةً عَلَى الْوَجْهِ. Maka tampaklah kebahagiaan yang dirasakan di hatinya, ketenangan yang dirasakan di hati hamba ini, kegembiraan, tampaklah berupa nadharah, ya, kecerahan atau keindahan pada wajahnya. وَلِهَذَا يَجْمَعَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ بَيْنَ سُرُورِ وَالنَّظْرَةِ. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa ta'ala menghimpun antara, ya, kegembiraan dan nadrah di dalam beberapa ayat Al-Quran. Coba lihat, kama fi qawlihi ta'ala, pertama sebagaimana dalam firman Allah surat Al-Insan ayat ke-11, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, fawaqahumullahu syarra dhalika al-yawmi walaqahum nadratan wa surura. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga orang-orang yang beriman dari azab atau keburukan, kengerian pada hari kiamat, pada hari itu yaitu hari kiamat, dan Allah anugerahkan kepada mereka nadrah, keindahan di wajah, dan sururah, kegembiraan di hati. Jadi doa Nabi SAW, semoga Allah menjadikan indah rupa, elok fisiknya, maksudnya adalah keindahan yang merupakan pancaran dari kebaikan iman atau kegembiraan hatinya dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan beribadah kepadanya. Ini juga menunjukkan kepada kita apa? Belajar sunnah inilah yang bisa memperbaiki lahir dan batin manusia. Orang yang belajar agama tidak mengenal sunnah, tidak akan mungkin ada perbaikan di hatinya. Tidak akan mungkin bisa membenarkan ikhlasnya. Tidak akan mungkin bisa meluruskan imannya. Karena Nabi SAW mendoakan orang yang belajar sunnah dari ucapan beliau, inilah yang akan mendapatkan kebaikan pada lahir dan batinnya. Nah. Baik. فَالنَّظْرَةُ فِي وُجُوهِهِمْ وَالسُّرُورُ فِي قُلُوبِهِمْ. An-nadrah, kecerahan itu ada di wajah-wajah mereka, dan kegembiraan mereka rasakan di hati-hati mereka. فَالنَّعِيمُ وَطِيبُ الْقَلْبِ يُظْهِرُ نَظَارَةً فِي الْوَجْهِ. Maka kenikmatan dan keindahan yang dirasakan di hati itu akan ya, yudhiru, akan menampakkan keelokan pada wajah. Menampakkan keelokan pada wajah. Inilah orang-orang yang beriman. Makanya di akhirat nanti, orang-orang yang beriman ini akan dibalas, dijadikan putih berseri wajah-wajah mereka. Yauma tabyadu wujuhun wa taswaddu wujuh. Pada hari kiamat nanti ada wajah yang putih berseri dan ada yang hitam muram. Ada yang putih berseri, ada yang hitam muram. Kalau kita merujuk kepada tafsir Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, dinukil di situ pernyataan dari kalau tidak salah ingat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu atau salah seorang ulama salaf yang mengatakan tabyaddu wujuhu ahli sunnati wal jamaah, yang mutih, yang putih berseri-seri adalah wajahnya ahli sunnah karena mereka belajar sunnah, menjadikan wajahnya putih berseri-seri. Adapun yang hitam wajahnya adalah ahlul bid'ah wal furqah, pelaku-pelaku bid'ah yang menyimpang dari sunnah Rasulullah SAW, yang selalu melakukan hal-hal yang menjadikan furqah, perpecahan di umat ini, karena tidak mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Nah, kama qala ta'ala, sebagaimana juga di firman Allah di ayat yang lain, surah Al-Mutaffifin ayat ke-24, ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Kamu mengenal di wajah-wajah mereka nadrah, kecerahan di wajah yang merupakan na'im akibat atau pengaruh dari nikmat yang mereka rasakan di hati. Taib, kata Ibnu Qayyim, wal maksud, kesimpulannya, anna hadhihi nadrata fi wajhi man sami'a sunnata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa wa'aha wa hafidhaha wa ballagaha. Bahwasanya an-nadrah ini, keelokan fisik atau kecerahan wajah ini, kecerahan yang ada di wajah orang yang mendengarkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, memahaminya, menghafalnya dan menyampaikannya kepada yang lain, ia atharu tilkal halawati wal bahjati wasururi alladhi fi qalbihi wa batinihi, ini merupakan athar, dampak, ya, pengaruh yang ada, pengaruh dari kemanisan iman di hati hamba ini, kesenangan dan kegembiraan yang dirasakan di dalam hati dan batin hamba tersebut. Subhanallah, ini adalah keutamaan dan kemuliaan ilmu yang sangat tinggi yang diterangkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala berdasarkan hadis yang sahih. Baik, barakallahu fikum ma'asyiral ikhwah wal akhwat fid din rahimakumullah kaum muslimin, para pemerhati Rojak TV, juga Radio Rojak Cilengsi maupun Radio Rojak Bogor dan Radio Rojak Kendari. Penjelasan tentang masalah hadis ini masih panjang, insyaallah kita akan teruskan di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan apa yang kita bahas dan kita kaji di kesempatan kali ini cukup untuk memotivasi semangat kita dalam menuntut ilmu dan mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala karena dimudahkan untuk senantiasa mendengarkan kajian-kajian ilmu yang bermanfaat melalui Rojak TV atau Radio Rojak ataupun media-media sunnah lainnya. Barakallahu fikum, cukup sampai di sini. Kita lanjutkan dengan pertanyaan bagi antum yang ingin bertanya, saya persilakan. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Namun Ustaz, jazakallah khairan Ustaz, barakallahu fik atas materi yang telah Allah sampaikan di kesempatan pagi hari ini dalam pembahasan kitab yaitu A'ilmu Fadluhu wa Syarafuhu dan Ikhwatal Islam a'azaniallahu wa iyyakum. Untuk berikutnya kami buka sesi interaktif soal jawab bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung. Anda bisa menghubungi kami di 0218236543 dan untuk Anda yang bertanya pesan singkat di 0819896543. Untuk yang pertama kami angkat melalui telepon di 0218236543. Silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan berada di mana? Dengan Ibu Fadla dari Jakarta. Ya, silakan Ibu Fadla. Ya, ini saya mau nanyakan ini. Apakah cucu dari kakak saya atau saudara saya yang laki-laki itu merupakan mahram buat saya gitu? Nah, baik, cukup Ibu. Iya. Terima kasih, jazakumullah khairan. Ya, wajazakallah khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nam kepada Ustaz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustaz. Ya, barakallahu fikum, pertanyaan bermanfaat dari Ibu ya. Yang bertanya tadi, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kebaikan kepada beliau, keluarga dan kepada kita semua. Cucu dari saudara laki-lakinya berarti ya, cucu dari saudara laki-lakinya ya, saudara kandungnya ya. Maka ini termasuk mahramnya. Karena cucu itu seperti anak. Jadi kita katakan mungkin kemenakan cucu begitu ya. Cucu kemenakan begitu ya. Jadi cucu dari saudara laki-lakinya, jadi saudara laki-lakinya ini adalah kakek dari anak tersebut, dari cucu tersebut, maka dia berarti semacam bibi, kakek bibi gitu ya. Maka termasuk dari mahramnya. Nah, barakallahu fiik. Namusat wafik barakallah. Demikianlah jawabannya Ibu dan mudah-mudahan dapat difahami. Dan berikutnya kami angkat kembali di line telepon 0218236543. Ya, silakan. Ya, silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana? Usman di Palu, Pak. Dengan Pak Usman di Palu, silakan Pak Usman. Ya, saya mau tanya masalah hukum waris. Saya punya om, istrinya meninggal. Dia tidak punya anak, tapi dia punya saudara laki-laki satu orang. Bagaimana hukum warisnya itu, Pak Ustaz? Baik, terima kasih, Pak. Ya, silakan. Terima kasih banyak, Pak. Pertanyaan cukup, Pak, ya? Cukup, Pak, cukup. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kepada Ustaz kami persilakan menjawab. Silakan, Ustaz. Meninggal. Yang meninggal apa tadi? Tadi ini. Umar, barakallahu fikum, coba antum kasih nomor HP anak ke beliau biar nanti saya tanyakan ya. Tadi kan dikatakan dia tidak punya, cuma ada saudara satu laki-laki, terus yang lainnya ya nanti biar ditanyakan secara anu saja, secara pribadi saja ya. Barakallah. Baik, baik untuk Pak Usman yang berada di Palu, untuk pertanyaannya nanti bisa menghubungi secara japri dengan beliau karena memang perlu rincian dari pertanyaan yang Bapak sampaikan, dan nanti insya Allah akan dijawab secara japri oleh beliau karena memang butuhkan rincian. Nah, ketika selama azan ya Allah wa yakum, berikutnya kami angkat kembali pertanyaan melalui telepon di 0218236543 untuk yang berikutnya. Silakan. Ya, silakan. Baik. Halo, Ustaz. Oh ya, silakan. Dengan siapa Bapak dan berada di mana? Dengan Pak JM di Pekanbaru. Pak JM di depan di Pekanbaru. Silakan, Pak JM. Pertanyaannya apa, Pak? Pertanyaannya, kalau Nabi Muhammad berselawat kepada siapa? Kalau kita kan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, sekarang Nabi Muhammad berselawat kepada siapa? Baik, itu saja, Pak, cukup pertanyaannya. Baik, terima kasih banyak ya. Baik, pada saat kami persilakan, silakan Ustaz. Iya, barakallahu fikum. Ya. Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya memerintahkan kita untuk bersalawat kepada kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya salawat itu adalah mendoakan agar Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kebaikan kepada beliau. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya ya bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salawat dari Allah tentu adalah pujian Allah ya di hadapan makhluk-makhluk yang mulia, para malaikatnya, dan malaikat juga bersalawat. Maka Allah perintahkan, wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu atas Nabi Muhammad SAW dan ucapkanlah keselamatan. Nah, ini syariat bagi kita. Adapun bagi Nabi SAW, maka Rasulullah SAW sebagaimana beliau contohkan, ya, sebagaimana beliau contohkan ketika beliau ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, qad alimna kaifa nusallimu alaika fa kaifa nusalli alaik. Ya Rasulullah, kami telah mengetahui bagaimana mengucapkan salam kepadamu. Bagaimana kami bersalawat? Maka Nabi SAW mengajarkan, qulu, ucapkanlah Allahumma shalli ala Muhammad, ya. Jadi kalau kita ucapkan tidak perlu pakai sayyidina. Apalagi dalam salat kita ucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad dan seterusnya. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana Nabi SAW bersalawat? Bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersalawat? Maka yang diperintahkan adalah kita umat ini. Adapun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sholatnya, ya maka beliau membaca sebagaimana yang beliau ajarkan kepada kita. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca dan tidak ada masalah ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut namanya sendiri. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga membaca syahadat dalam sholat, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis yang sahih, para sahabat yang menceritakan kepada kita bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan beliau juga bersyahadat, wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, ya, aku bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang benar selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah, rasul Allah utusan Allah dan hambanya, hamba Allah dan utusannya, ya. Tidak mengapa Nabi SAW mengucapkan hal tersebut. Cuma yang diperintahkan secara khusus untuk memperbanyak salawat adalah kepada umatnya ini. Dan itu tidak bertentangan dengan Nabi SAW mengucapkan dalam salawat namanya sendiri. Sebagaimana ketika Nabi SAW juga mengucapkan di dalam syahadat yang dibaca waktu sholat, misalnya waktu tahiyat, juga di situ ada asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, barakallahu fikum. Nam satafik barakallah jazakallah khairan Ustaz Hajar, banyak telah sampaikan Ustaz. Demikian untuk jawaban Pak JM yang sudah bertanya tadi, dan berikutnya Ustaz kami angkat pertanyaan berikutnya melalui pesan singkat dari pendengar kita di Tanah Wolio, bau-bau buton. Ustaz, beliau bertanya mengutip apa yang disampaikan oleh Ustaz tadi bahwa orang yang menuntut ilmu dan mengamalkannya akan menjadikan memudahkan jalannya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Di era modern sekarang ini terbuka kesempatan bagi setiap orang dalam menuntut ilmu, baik formal maupun non formal, seperti melalui lembaga pendidikan, majelis-majelis taklim, atau lewat sarana media yang ada. Pertanyaannya Ustaz, bagaimana kiat kita dan upaya kita untuk memilah dan memilih ilmu yang hakiki, mengingat dewasa ini mengingat begitu banyak yang tersebar, terkadang ana sebagai orang yang awam banyak mendengar ceramah yang membingungkan, mungkin ada perbedaan Ustaz dalam menyangkut hukum-hukum syariah. Mohon saya berikan penjelasan. Silakan Ustaz. Ya, barakallahu fikum. Pertanyaan bermanfaat sekali dari beliau yang ada di Tanah Wolio ya, di Buton, di bawah-bawah Buton. Ya. Kalau antum sudah mengetahui keutamaan menuntut ilmu seperti yang tadi kita bahas, tentu maksudnya di sini adalah menuntut ilmu yang benar. Karena tidak dikatakan ilmu kalau tidak sesuai dengan kriteria ilmu yang benar, yaitu Al-Qur'an dan hadis-hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Maka ini menjadi patokan kita ketika kita mendengarkan seorang misalnya menukil ayat Al-Qur'an, kita sudah tahu ayatnya benar. Tapi ternyata dia menafsirkannya dengan akalnya sendiri, tidak menukil penafsiran dari para ulama ahlu sunnah, tidak menukil ucapannya sahabat, tidak menukil ucapan para ulama yang kita kenal dengan keilmuan mereka yang selalu merujuk kepada pemahaman salaf, tidak menukil dari tafsir-tafsir ulama ahlu sunnah yang terkenal, maka ini berarti bukan pemahaman salaf. Demikian pula hadis Rasulullah SAW. Kita ketahui dalam Al-Quran ada tafsir Ibnu Katsir, punya tafsir Ibnu Jarir At-Tabari, kemudian tafsir yang banyak ditulis oleh para ulama. Demikian pula hadis-hadis Rasulullah SAW, hadis riwayat Bukhari Muslim diterangkan oleh para ulama kita penjelasannya. Ada nukilan-nukilan yang mestinya kita akan dapati dari penjelasan ilmu yang benar dari para ulama tersebut. Adapun kalau cuma sekedar kita dengarkan orang ceramah, kemudian dia ceramah tidak menyampaikan dalil, atau menyampaikan dalil tapi tidak menukil penjelasan para ulama, berarti kita meragukan yang seperti ini. Makanya ilmu pun kita pelajari harus dengan cara yang benar. Kalau yang tadi disebutkan dalam pertanyaan, misalnya masalah-masalah perbedaan pendapat dalam urusan fikih, ini adalah bagian dari ujian bagi seorang muslim agar dia bisa benar-benar menuntut ilmu yang benar dan mendengarkan pendapat dengan dalilnya, bukan cuma sekedar berfanatik saja. Anda mendengarkan pendapat, lihat apa yang menjadi dalil dari pendapat tersebut, apakah hadisnya sahih, apakah ada nukilan dari para ulama terdahulu yang menjelaskannya atau tidak demikian. Itu yang menjadikan kita dalam urusan agama berhati-hati, sebagaimana dalam urusan dunia kita, kita berhati-hati. Ketika Anda ingin berobat, datang kepada orang yang ahli, dokter atau yang lainnya, apakah Anda asal cari saja atau meneliti bagaimana orang ini dalam dalam memberikan resep, bagaimana dalam merekomendasikan obat atau yang lainnya, ya, baik itu dalam kesehatan ataupun dalam masalah di bidang-bidang yang lain, pasti kita akan teliti. Kalau dalam urusan dunia kita hati-hati, apalagi dalam urusan agama kita. Yang jelas kalau kita bersungguh-sungguh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala memohon petunjuknya, insyaallah ini merupakan sebab taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa mendapatkan jalur menuntut ilmu yang benar. Nah, barakallahu fikum. Nam satafik barakallah jazakallah khairan Ustaz atas jawaban telah antum sampaikan Ustaz. Dan khotol Islam azani Allah wa ayakum, kita akan ke satu pertanyaan terakhir di kesempatan pagi hari ini melalui telepon di 0218236543. Ya, silakan. Ya, silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ibu dan berada di mana? Dari Ibu Dewi di Tangerang. Ibu Dewi Tangerang, silakan Ibu Dewi. Mau tanya, kalau ada teman saya punya anak, anaknya meninggal, dia meninggalkan warisan besar gitu. Itu gimana cara baginya ya Pak Ustaz? Seorang ibu punya anak gitu yang meninggal ya, anaknya itu yang punya kakak dua laki-laki, adik satu perempuan, orang tuanya masih ada. Baik, terima kasih buat pertanyaannya Bu. Cukup gimana Pak Ustaz? Ya cukup Bu ya, terima kasih. Assalamualaikum. Ya baik, terima kasih banyak ya. Kamu bisa ya, kalau fikum Akh Umar suruh aja sama seperti tadi, karena banyak sekali yang dia belum jelaskan siapa saja yang hidup. Nah, ya, baik Ibu, untuk Ibu yang bertanya tadi nanti bisa menghubungi nomor offline-nya Radio Roja. Untuk kami berikan nomor telepon Ustadz agar nanti bisa dijawab secara rinci ketika mendapatkan penjelasan juga secara rinci. Memang karena masalah warisan ini memang dibutuhkan rincian, dan untuk itu nanti bisa menghubungi beliau langsung insyaallah. Tetap kita tutup di kesempatan pagi hari ini Ustadz. Dan sebelum kami akhiri perjumpaan ini, kami persilakan kepada Ustaz untuk menyampaikan ikhtitam. Silakan Ustaz. Insyaallah penjelasan tentang masalah hadis tadi yang panjang tadi kita akan bahas lebih lanjut dari keterangan Imam Ibnu Qayyim selanjutnya. Mudah-mudahan menjadi sebab ya untuk memotivasi kita agar semangat menuntut ilmu dan menjadi sebab kebaikan kita untuk dunia dan akhirat kita. Barakallahu fikum, mohon maaf jika ada yang salah dan kurang. Kami cukupkan. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.